Jangan kau coba sombong padaku, aku pun tak pernah marah. Umpama kau belum tahu, la la la, oh la la la la. Baik di bawah ngomong perlahan, lelaki jangan dihina. Biarpun benci padanya, oh nona, oh la la la la. Ingat di masa depan kau harus hey, menimbang rasa. Jikalau terlalu sombong, nanti kau akan rugi. Dari 8 sampai 9, nah, banyak yang mundur teratur. Kau laku, jual mahal. Oh nona, oh la la la la. Ingat di masa depan, kau harus hey, menimbang rasa. Jikalau terlalu sombong, nanti kau akan rugi. Dari 8 sampai 9, nah, banyak yang mundur teratur. Kau laku, jual mahal. Perlukah kita belak-belakan? Kau harus ambil putusan. Oh nona, oh la la la la. Kalau nona lekas marah, cepat tua, keriput pipinya. Boleh marah, tapi ingat, jangan jadi gadis pemalu.